Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azni wa a'zakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qaulul mu'allif rahimahullah, tadi telah dijelaskan bahwa muskilah, problem yang menimpa pada kaum muslimin di zaman sekarang ini, mayoritas mereka itu tauhidnya tercampurkan dengan berbagai kesyirikan-kesyirikan, cabang-cabang kesyirikan, sehingga mereka jatuh pada peribadatan kepada selain Allah dengan mengaku dia beriman. Dan ini masalah hadhil qadiyah yang mesti harus diperhatikan dan menjadi pelajaran bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, la yambaghi an yaqula ba'dun nas innana labuddalana minal intiqal ila marhalatin ukhra ghaira marhalati tauhid wahyal al-amalus siyasi. Wadah? Tidak sepantasnya dan tidak dibenarkan ucapan sebagian orang yang menyatakan bahwa kita sekarang ini sudah semestinya harus pindah ke marhalah yang lain. Pindah kepada tingkatan lain, pembahasan lain. Selain marhalah tauhid. Selain permasalahan tingkatan tauhid, yaitu praktek politik, politik praktis. Ini tidak benar yang demikian. Ikhwati fiddin, a'azan wa azakumullah, hal ini banyak didengungkan oleh sebagian kaum muslimin. Sebagaimana yang saya sebutkan di pagi hari tadi, bahwa mereka senantiasa menyeru kepada praktek, yaitu politik praktis, politik praktis yang mereka menyatakan tahu adanya fikul waqi, sehingga mereka lari dari pembahasan tauhid, menjauh dari pembahasan tauhid yang itu merupakan inti, sampai-sampai di sebuah daerah itu seorang dai dengan lantang dan kerasnya suara yang mereka katakan ketika berdakwah di depan umat dengan menyatakan kita ini sekarang betul-betul tidur. Kita sekarang betul-betul lelap. Negara kita ini sudah betul-betul sudah diambil alih Amerika ini itu, pokoknya berbagai macam ucapan. Pemerintahan diduduki oleh orang Nasoro ini, fulan, Al-Muhib itu, yang diterus seperti itu. Kita mengira bahwa nanti akan menyampaikan sebagaimana hadis Rasul dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang kata Syekhul Islam Utsaimiyah, Ibnu Katsir ini demikian. Kita mengira demikian pembahasan tersebut, itu perkiraan kita. Ayat Al-Quran, surat Al-Imran ayat sekian, demikian An-Nisa, tafsirin demikian. Ternyata bukan itu yang dibahas. Sebagaimana tersebut dalam majalah ini, dalam surat kabar ini, surat kabar itu, itu hujahnya. Didakwah dengan membawa dalil surat kabar. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga tujuan mereka apa? Masuk dalam kancah parlemen ini dengan dalih untuk memperbaiki dari dalam. Tidak benar yang seperti ini, kata Syekh dengan dalih, yaitu kita pindah dari marhalah tauhid menuju marhalah siyasi. Kenapa? Li'anal islama da'watuhu da'watan haq awalan. Karena Islam itu na'am dakwahnya adalah menyuruh kepada seruan al-haq. Itu yang pertama. Fala yambagi an naqula nahnu arabun wal qur'an nanzilu bilughatina. Naam. Wa qur'an nazala bilughatina ma atadkirina annal arab al-yawm al-a'jam alladhi ista'rabu bisababi bu'dihim an lughatihim. Dan tidak sepatasnya juga kita menyatakan apa? Kami ini orang Arab. Al-Quran turun dengan bahasa kami. Naam. Sudah kami ini mudah, gampang bagi kami mengetahui semua. Oh, Al-Quran ya turun dengan bahasa kami. Hadis dengan bahasa kami. Naam. Namun perlu diperhatikan, ya ikhwan. Naam. Bahwa harus diketahui dan menjadi peringatan. Naam. Sebagian orang Arab sekarang ini sebaliknya. Sebaliknya, justru malah orang-orang a'ajim, orang-orang ajam selain Arab, mereka menjadi Arab. Menjadi faham tentang bahasa Arab. Barakallahu fikum. Lebih faham daripada sebagian orang Arab tentang bahasa Arab malahan. Wadih. Kenapa? Bisababi bu'dihim an lughatihim. Karena jauhnya mereka dari bahasa yang sebenarnya. Wa hadza ma ab'adahum an kitabi rabbihim wa sunnati nabihim. Ini yang menunjukkan betapa jauhnya mereka dari kitab Rabb-nya dan sunnah nabinya. 6. Fahaba annana nahnu al-arab qad fahimna na'am al-islam fahman sahihan. Falaisa minal wajib alaina bi an na'mal 'amalan siyasiyan. Naam. Maka adanya kita, kami orang Arab diberi pemahaman tentang Islam dengan paham yang benar, maka tidak wajib bagi kita untuk mengamalkan. Naam, maka falaisa minal wajib alaina an na'mal 'amalan siyasiyan. Tidak wajib bagi kita untuk mengamalkan amalan siyasiyan politik. Wa nuharikun nas tahrikan siyasiyan. Dan menggerakkan umat manusia untuk menjadi seorang politik. Wa nushghiluhum bisiyasah. Dan menyibukkan diri mereka dari politik. Amma yajibu alaihim anin istighol bihi. Dari apa-apa yang seharusnya wajib bagi mereka untuk menyibukkan diri. Yaitu tauhid. Fi fahmil Islam. Memahami Islam. Akidah, ibadah, muamalah, suluk. Fa ana la a'taqidu anna hunaka sya'ban yu'addu bil malayin. Qad fahima al-Islam fahman sahihan. Saya tidak meyakini, kata Syekh rahimahullah, di sana ada masyarakat suku yang jumlahnya jutaan, mereka faham tentang Islam dengan pemahaman yang benar. Saya tidak meyakini demikian. Yakni yang saya maksudkan adalah akidah yang benar, ibadah yang benar, suluk yang benar. Naam. Rubbiya alaiha, dididik di atas akidah yang sahih, ibadah yang sahih, suluk yang sahih. Saya tidak mengira mereka memahami yang demikian. Sekalipun mereka adalah orang Arab, orang-orang Arab. Naam. Ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah. Ini juga harus kita perhatikan di satu sisi. Konsentrasi kita di dalam tauhid, belajar maknanya, memahami, meyakini, mengamalkan kandungannya, dan tuntutan-tuntutan yang terkandung dalam tauhid atau kalimatul ikhlas. Ini perkara yang wajib, yang muqaddam ala kulli syai. Namun kita jangan sampai lalai. Lalai akan masyarakat kita jatuh pada keterpurukan tadi itu. Dengan mengucapkan, wah ini sudah kita harus pindah kepada marhalah lain, begini begini, jangan sampai terpengaruh dan terjatuh dalam, terjerembab dalam perkara itu. Ikhwati fid din, a'adzina zakumullah, asasut naam taghyir, asasut naam taghyuri huwa manhajut tasfiyah wa tarbiyah. Naam, prinsip di dalam memperbaiki umat itu adalah yaitu manhaj tasfiyah dan tarbiyah. Ini harus ada. Dalam mentarbiyah umat itu prinsip tasfiyah wa tarbiyah. Pembersihan dan mendidik. Kedua-duanya ini harus ada. Syekh menjelaskan lebih lanjut, walidzalika nahnu nudandinu abadan wa nurakkizu daiman haula nuqtataini al-asasiyatain allataini huma qa'idatut taghyiril haqq wa huma at-tasfiyah wa tarbiyah. Oleh karena itu maka kami terus mengumandangkan, terus menyuarakan, terus memfokuskan senantiasa di dua nokta ini, di dua poin ini, yang merupakan pondasi keduanya ini, yaitu kaidah taghyirul haq, kaidah yaitu memperbaiki umat dengan al-haq ini, berdakwah, nah merubah tatanan yang ada yang rusak ini sehingga al-haq masuk kepadanya, yaitu dengan cara tasfiyah dan tarbiyah. Fala budda minal amraini ma'an. Jadi harus kedua-duanya ada. Dalam berdakwah kepada umat itu, adanya tasfiyah dan tarbiyah harus seiring. Naam, at-tasfiyah wa tarbiyah fa in kana hunaka naw'un min at-tasfiyati fi baladin fahuwa fil aqidah wa hadha bihaddin dzat yu'tabaru amalan kabiran wa 'aziman an yuhditsa fi juz'in minal mujtama' islamil kabir. Naam, atau yahdatsu, naam ya, an yahdatsa fi juz'in minal mujtama' islamil kabir, a'ni sya'ban minasy syu'ub. Kalau di sana ada apa? Tasfiyah di satu negeri misalnya, pembersihan, pemurnian akidah di masyarakat yang penuh dengan khurafat, kesyirikan dan berbagai macam bentuk, yaitu cabang-cabang syirik, kemudian ditasfiyah, didakwai, dirubah, dinasehati, diarahkan dengan bentuk tasfiyah, pemurnian, pembersihan dari cabang-cabang syirik tersebut dan kerusakan akidah tersebut. Naam, ini keadaan ini, zatnya ini merupakan suatu perbuatan yang besar, operasi besar. Ini termasuk operasi besar, akan memunculkan satu perkara di masyarakat Islam yang besar. Wadah, yaitu penduduk kaum atau suku tersebut akan ada masalah, istilahnya ada operasi besar dalam perkara ini, dalam mentasfiyah tersebut. Amal ibadah fatahtaju ila an tatakhallasa minal madhhabiyah ad-dayyiqah wal amal ala rujuu ila sunnati sahihah. Naam, adapun ibadah maka memerlukan apa? Membersihkan dari mazhab-mazhab yang sempit. Naam, dan amalan kembali kepada sunnah yang sahih. Faqad yakunu hunaka ulama'u ajulla fahimul islam fahman sahihan min kulli jawanib. Lakinni la a'taqidu anna fardan aw itsnaini aw salatan aw ashratan aw 20 yumkinuhum an yakum bi wajibin tasfiyatih. Tasfiyatul Islam min kulli ma dakhala fi. Sawa'un fil aqidah aw al ibadah aw as-suluk. Naam, kata Syekh. Sangat mungkin di sana ada ulama, ulama yang mulia, mereka faham tentang Islam dengan pemahaman yang sahih dari berbagai sisinya. Tapi kata Syekh, aku tidak meyakini satu dari mereka, dari ulama yang ajullah tadi, yang faham tentang Islam yang sahih ini dari segala sisinya, atau dua dari mereka, atau tiga, atau 10, atau 20. Naam, mereka betul-betul menegakkan dengan kewajiban tasfiyah. Betul-betul menegakkan tasfiyah ini. Tasfiyatul Islam, pembersihan Islam dari berbagai macam yang masuk ke dalam Islam. Apakah itu dalam masalah akidah, ibadah, atau suluk? Naam, innahu la yastati'u an yanhadha bihadzal wajib afradun qalilun yakumuna bitasfiyati ma'allaqa bihi min kulli dakhil wa yurabbu na'am min haula man haulahum tarbiyatan sahihatan salimatan fatasfiyatu wat tarbiyah al'an mafqudatan. Baik. Na'am, sesungguhnya tidak mampu afrod, seseorang, person, perorangan, untuk menegakkan kewajiban ini. Sedikit dari mereka yang mampu untuk mentasfiyah, sedikit dari mereka yang mampu untuk menegakkan tasfiyah ini, pembersihan ini, na'am, terhadap Islam dari akidahnya, ibadahnya, suluknya, yang berkaitan dengan apa yang masuk dalam Islam tersebut, dan terdidik mereka di sekitar mereka dengan didikan yang benar, yang selamat, maka tasfiyah dan tarbiyah sekarang ini sudah hilang. Mafkudan, mafkudatan, perkara yang hilang. Ikhwati fiddin, azan wazakumullah. Jadi berdakwah itu bukan sekedar ceramah menjelaskan, ceramah menjelaskan. Naam, itu khair. Ketika yang berdai tersebut memang betul-betul faham tentang Islam dan akidahnya sahih. Tapi yang memiliki jiwa dan kepedulian dan menegakkan mentasfiyah, betul-betul tasfiyah dalam Islam, akidahnya, ibadahnya, suluknya, itu satu. Dan yang memiliki jiwa mendidik, yang kedua, sulit. Makanya saya bilang sekarang dua poin ini, tasfiyah wa tarbiyah, al-an mafqudatan, sudah hilang, sudah. Barakallahu fiik. Walidzalika sayakunu litaharruki siyasi fi ayy mujtama'in islami la yakum bisyara' atharun sayyi'atun qabla tahqiqi hataini na'am qadiyataini alhamataini. Oleh karena itu maka akan timbul gerakan siasat ini, politik ini, di masyarakat Islam yang tidak berhukum dengan syariat, akan membawakan dampak pengaruh yang jelek. Sebelum merealisasikan dua masalah ini yang penting ini. Amman nasihatu fahiya tahillu muhalal taharruk siyasi fi ay biladin yahkum bi syar'i min khilalil musyawarah masyurati aw min khilali ibda'iha billati hiya ahsan bidhawabit syar'iyyah ba'idan an lughatil ilzam aw tasyhir fal balagh yukimul hujjah wa yabra'u dhimmah. Ataupun Adapun nasihat, naam, yang dia bisa menasehati dari pergerakan siasi politik di negeri dengan berhukum dengan hukum syar'i, di celah-celah mereka mulai tumbuh dan muncul yang seperti ini dengan cara yang baik, dengan kaidah-kaidah yang syar'i, naam, jauh dari bahasa-bahasa yang ilzamat, keras kaku atau tashhir, nah menyebar luaskan, maka penyampaian ini sudah termasuk menegakkan hujah. Nah, sudah terlepas tanggungan dia. Ini nasihat. Wa minan nasi aidan annushilan nas fima yanfa'uhum. Termasuk bagian nasihat juga adalah menyibukkan kaum muslimin dari apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, bitashihil akidah wal ibadah wassuluk wal muamalah, yaitu apa, sibuk dengan mendidik dan mengajarkan, menasihati umat, yaitu tashihil akidah, dipelajari akidah, naam, satu demi satu diterangkan maknanya, difahami, diberikan permisalan, contoh, keterangan, dalil, hujah, diyakini kandungannya, dipraktekkan, konsekuensinya demikian. Demikian pula ibadah. Nah, keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benarnya sesuai dengan tuntunan Rasul, diterangkan, dididik, nasihati, diajarkan, suluk, nah, akhlak, demikian pula muamalah. Naam, ini juga bagian daripada nasihat. Waqad yadhunnu ba'duhum annana nuridu tahqiqat tarbiyah wa tasfiyah fil mujtama'il islami kullih. Hadha ma la nufakkiru fihi wa la nahlamu fihi fi fil manam. Li anna hadha tahqiquhu mustahil. Terkadang ada sebagian orang menyangka, mengira kami akan menginginkan untuk mempraktekkan tarbiyah dan tasfiyah itu dalam masyarakat Islam secara keseluruhan, total. Nah, yang kita sebelumnya tidak memikirkan hal itu dan tidak pula terbayangkan dalam mimpi. Karena ini perkara yang mustahil. Barakallahu fikum. Naam. Lianna Allah Azza wa Jal yakulu fi kul arin karim. Lau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Khalas, sunnatullah. Sunnatullah ya ikhwan. Naam, jangan berharap semua ini jadi ahlu sunnah semua, salafi semua, benar semua. Jangan berharap. Naam, mustahil yang demikian. Banyak kata sih, kita enggak mikir yang demikian dan juga enggak terbenak dalam mimpi. Mustahil yang demikian. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Rabb menginginkan, niscaya manusia ini dijadikan satu umat. Namun kenyataannya mereka senantiasa berselisih. Sataftariqu hadhil umma ila 73 firqatan kullaha fi an-nar illa wahidah. Sudah. Sunnatullah. Naam. Wa haula'i la yatahaqqaqu fihim qaula rabbina 'azza wa jalla illa idza fahimul islam fahman sahihan. Wa rabbu na'am anfusahum wa ahlihim wa man kana haulahum ala hadhil islam sahih. Mereka tidak akan merealisasikan ini semuanya, itu qaul rabbuna, kecuali mereka ketika faham tentang Islam dengan pemahaman yang benar dan mendidik diri mereka dan keluarga mereka dan yang ada di sekitar mereka dengan didikan Islam yang sahih. Makanya fabda biman ta'ul. Ikhwan, barakallahu fikum ikhwan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu awalan. Jaga diri kita, keluarga kita dari luapan api neraka. Terus masyarakat kita, saudara kita, terus demikian. Tarbiyah, tasfiyah diri kita, keluarga kita. Naam, itu adalah wazifah yang azim. Tugas yang mulia. Naam. Ikhwati fiddin, a'adzina zakumullah, man yashtagilu bil amal siyasi wa mata Siapa yang menyibukkan diri dengan amalan sia-sia dan kapan itu? Fal istighal al-an bil amali sia-sia mushilatun ma'a annana la nunkiruhu illa annana nu'minu bitasalsuli asy-syar'i al-mantiqi fi anin wahid. Nabda'u bil akidah. Naam. Wa sanni bil ibadah thumma suluk tashihan wa tarbiyatan thumma la budda an ya'ti yaum nadkhulu fihi fi marhati siyasah bi mafhumiha syar'i. Naam. Menyibukkan diri sekarang dengan amalan sia-sia adalah suatu hal yang menyibukkan diri dari ibadah, dari yang lain yang lebih penting. Dan kita tidak mengingkari yang demikian. Ma'anana lanung kiruhu. Tidak mengingkari. Hanya saja kita mengimani tentang tasasulil syar'i ini, musalsalnya syariat ini. Naam. Di suatu negeri, di satu waktu. Coba carut marutnya kondisi yang ada ini. Kondisi yang betul-betul keterpurukan. Naam, akidahnya mereka, ibadahnya mereka, suluk mereka. Maka kita mulai. Kita mulai dengan akidah dulu. Kemudian ibadah, suluk, tashihan wa tarbiyatan. Ya enggak? Masalah Allah di atas ars saja sudah masalah yang besar. Yang banyak kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh kaum muslimin tidak faham. Dan sebagian bukan tidak faham, tidak mau faham. Dan sebagian menentang. Na'udzubillah. Menentang. Coba. Satu masalah dari sekian masalah akidah. Nah, justru ini yang dipertanyakan, kapan kita harus memperbaiki umat ini? Generasi yang betul-betul akidahnya sahih. Itu yang harus kita pertanyakan. Bukan siasi, bukan politik dulu. Naam. Bukan itu. Ibadah juga demikian. Kapan ibadah itu ikhlas kepada Allah? Sesuai dengan tuntunan Rasul. Akhlaknya, muamalahnya kapan? Mencontoh Rasul. Sesuai dengan Rasul kapan? Naam. Ikhwati fiddin, azinazakumullah. Setelah itu, thumma labudda. Kemudian, mesti semestinya. Naam. Datang pada suatu ketika, suatu hari kita masuk dalam marhalah sia-sia yang difahami secara syar'i, bukan ala mereka, bukan menurut mereka. Naam. Tapi secara syar'i. Ayah Syekhul Islam punya kitab judulnya apa? Siyasah Syar'iyah. Naam. Ikhwati fiddin, adzani wa zakumullah. Karena siyasah maknanya idaratu syu'unil ummah. Idarah, badan yang mengatur urusan umat. Ini siyasah maknanya. Manilladzi yudiru syu'unil ummah? Siapa yang berkepentingan untuk mengatur urusan umat ini? Wadih. Laisa Zaidan wa Bakran wa Umar. Bukan Zaid, bukan Bakar, bukan Umar. Mimman yu'assis hizban au yatara'us harakah, yang mendirikan yaitu hizbi atau pimpinan harakah ini, bukan itu. Nah, dengan mudahnya kan mereka mendirikan negara. Coba. Begitu. Makanya kata para ulama Ahlussunnah, syakal tadaulah fi batni daulah. Kalian mendirikan daulah di perut daulah, di dalam daulah. Ada negeri dalam negeri. Mereka punya gubernur, mereka punya presiden. Naam. Punya presiden, gubernur, bupati. Ada. Negara bawah tanah. A'udzubillah min dzalik ikhwan. Apakah itu demikian? La. Naam. Atau yuhajju jama'ah. Mengarahkan jama'ah seperti itu. Hadal amru khosun biwalil amr. Yang seperti ini adalah kerjaan khusus ulil amri. Alladhi yubai'u min kibalil muslimin, yang dibaiat oleh kaum muslimin. Naam, hadha huwa alladhi yajibu ala ma'rifatun siyasahu al-waqi' wa idaratihi. Ini yang harus diketahui, yang wajib diketahui, siyasah yang terjadi dan aturannya, urusannya, bidangnya. Fa idza kana al-muslimun ghairu muttahidin ka halin al-yawm fa tawalla dhalika kullu wali nam kulli wali amr hasba hududihi sultatihi sultanihi nam amma an nushkila anfusana fi umurin law iftaratna annana arafnaha haqqal ma'rifah fala tanfa'una ma'rifatana hadhihi. Adapun kondisi seperti sekarang ini, masing-masing ulil amri ngatur sesuai dengan nama kedudukannya dan sesuai dengan jabatannya. Naam, di mana kaum muslimin tidak bersatu. Naam, tidak bersatu kaum muslimin kondisi sekarang ini. Naam, kita menyibukkan diri dalam perkara-perkara ini. Naam, kalaulah kita misalnya terjun masuk di dalamnya, kita mengetahuinya, sebenar-benar tahu dalam perkara ini, tidak akan bermanfaat pengetahuan kita terhadap siasat syar'i ini, politik ini. Kenapa? Li'annana la numkinu min idaratiha wa li'annana la namliku al-qarar li idaratil ummah. Kita enggak mungkin untuk mengaturnya, mengurusnya bidang ini, dan kita juga enggak memiliki koror, yaitu panduan untuk mengatur umat ini, enggak punya kita. Kaif hadza wahdahu abath la ta'il tahtahu. Perkara yang abath, sia-sia, enggak ada ujung pangkalnya. Wala nadribu masalan al-hurub al-qa'imah biddul muslimin fi kathirun min biladil islam hal yufidu an nush'ila hamasat al-muslimin tujaha wa nahnu lanum likul jihad al-wajib idaratuhu min imam mas'ul uqidat lahul bay'ah. Sekarang perang. Naam, perang yang terjadi melawan kaum muslimin di berbagai macam negeri Islam. Naam, apakah itu berfaedah untuk menyalakan semangat kaum muslimin menuju ke situ dalam keadaan kita bukan hak kita? Bukan hak kita jihad ini yang wajib, ini bukan, ini urusannya siapa? Pemerintah ulil amri. Tahu antum kemarin fatwa oleh-olehnya Ustaz Lukman ketika umroh, diantaranya ketika ketemu dengan Syekh Hani hafizahullah. Naam, dan ini juga fatwa para ulama. Ketika ada seorang dari Indonesia untuk bertanya untuk apa izin ikut di Yaman jihad. Naam, kata Syekh, kalian pulang ke negeri kalian karena negeri kita melarangnya dan menyuruh pulang untuk ke Indonesia. Pulang kalian, itu yang wajib bagi kalian. Karena wajib dengan seizin pemerintah, ya ikhwan. Bukan liar. Jihad, ya jihad, itu maudin ma'a umaro. Nah, sejak dulu sampai hari kiamat bersama umaro. Ini aslun min usul ahli sunnah. Prinsip dari prinsip ahli sunnah. Bukan semuanya kayak mereka berangkat. Bukan sekedar negara yang ditipu, tapi orang tuanya ditipu. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Perlu kita ketahui, barakallahu fikum ya ikhwan. Naam. Yang memang mereka mas'ulnya, yang memang betul-betul di bai'ah. Kewajiban mereka bukan person, bukan rakyat. Kif, menggerakkan semangat untuk jihad rakyat, perorangan. La, mayan bagi. La faedata min hadzal amal. Tidak ada faedahnya amalan ini. Wala naqulu innahu la sabi wajib. Kita tidak menyatakan tidak wajib, bukan. Lakinna naqulu innahu amrun sabiq li awanihi. Perkara yang telah terdahulu waktunya. Falihada fa'alaina an nushghila anfusana wa an nushghila ghairana mimman nad'uhum ila da'watina. Maka kita wajib bagi kita untuk apa? Menyebutkan diri kita dan selain dari kita juga demikian, yaitu yang mana kita suruh mereka kepada dakwah kita ini bitafhimihim islamis sahih. Ini yang terpenting, memberikan faham kepada mereka faham yang sahih, faham yang sahih. Wa tarbiyatuhum tarbiyatan sahihah, dan mendidik dengan didikan yang sahih. Barakallahu fikum. Hadan dulu fadal. Naam. Ada fadal. Dilanjutkan apa? Cukup. Dilanjutkan apa cukup? Lanjutkan. Hah? Bentar ya, lanjutkan ya. Baik. Kita lanjutkan sebentar sebelum salat Isya. Ikhwati fi din, a'adzina wa jazakumullah. Naam, kita lanjutkan sebentar. Kemudian Syekh menyatakan, setelah menjelaskan bahwa kita sekarang ini dalam menyibukkan diri dengan dakwah kita, memahamkan kepada mereka Islam yang sahih, mendidik dengan pendidikan yang benar yang sahih. Naam, amma anna nushilahum bi umurin hamasiyah atifiyah fadhalika mimma yusrifuhum anit tamakkuni fi fahmi da'wah allati yajibu an yakuma biha kullu mukallaf minal muslimin. Adapun kita sibukkan mereka dengan perkara-perkara hamasiyah, semangat atifiyah, naam, semangat, kemudian perasaan yang tidak enak kalau tidak ikut mereka dalam praktek politik plus praktis dan yang sejenisnya, ini akan memalingkan mereka dari perkara-perkara yang membuat kokoh pemahaman dakwah mereka yang wajib ditegakkan, dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin yang mukallaf. Kata sihil akidah seperti mentashih akidah, membersihkan akidah dari berbagai macam kesyirikan dan yang sejenisnya. Jumlahkan juga ibadahnya, keikhlasan dan benarnya ibadah, suluk, akhlak dan yang lainnya. Wahya minan furud al-ainiyah. Ini termasuk fardu ain. Allati la yu'dharul muqassir fiha. Yang tidak diberi uzur orang-orang yang melalaikan dalam bab ini. Amal umur al-ukhra fabadhuha yakunu min umur al-kifaiyah. Adapun perkara-perkara yang lain sebagiannya adalah sifatnya fardu kifayah. Kami telima yusammal yaum fikul waqi. Seperti yang sekarang dinamakan dengan istilah fikul waqi wal istighal bil amal siyasi alladhi huwa min mas'uliyati man lahumul hal wal aqd. Nah, menyibukkan diri dengan amalan siyasi yang itu merupakan tanggung jawab, yaitu bagi ahlul hal wal aqd. Mereka pada orang-orang yang memang betul-betul tokoh-tokoh dan mereka yang memiliki keilmuan dan bidang keahlian dalam bab ini. Alladhi biimkanihim an yastafidu min dhalika amaliyan. Yang dengan dipegang oleh ahlul hali wal aqdi ini, nam bisa mengambil faedah dari hal itu semua secara amalian. Ilmunya faham, ngerti tata caranya secara syar'i bagaimana, pendalilannya dan sebagainya. Naam, sehingga tidak terjatuh pada penyimpangan. Amma ma ya'rifuhu amma an ya'rifahu ba'dul afrad alladzina laisa bi'aidihim hal wala aq. Naam yushghilu jumhurun nas bil muhim anil aham fadzalika mimma sarafahum anil ma'rifah sahihah. Adapun yang diketahui oleh sebagian person, seorang individu yang bukan bidangnya mereka, bukan ahlul hali wal aqd, menyibukkan banyak orang dari hal-hal yang lebih penting dari yang penting. Jadi mendahulukan yang penting sementara ada yang lebih penting daripada itu. Ini termasuk memalingkan mereka dari pengetahuan yang benar. Nam hadza ma nalmisuhu lamsul yad fi kathir min manhajil ahzab wal jama'at islami al-yaum. Inilah yang terjadi, yang ada pada mereka mayoritas manhaj-manhaj hizbi dan kelompok-kelompok aliran-aliran yang ada pada Islam di zaman sekarang ini. Haitsu na'rifu anna ba'dahum insarafa an talim syabab al-muslim al-mutakattil al-muta'allif wal-multaf haula haula du'at min ajli an yata'allama wa yafham al-aqidah sahihah wal ibadah sahihah nam wa suluk sahihah. Naam, dan inilah yang kita ketahui, sebagian mereka berpaling menjauh dari ta'lim, mengajarkan kaula muda, kaum muslimin, para pemuda. Naam, yang mereka itu naam banyak jumlahnya, mengumpulkan mereka naam seputar du'at dengan tujuan untuk mengajarkan, memahamkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak suluk yang benar. Idza bi ba'di haulai du'at yanshagiluna bil amali siyasi. Namun di tengah-tengah itu sebagian dai sibuk dirinya dengan mengurus perkara siyasi politik, muhawala tadkhul fil parlemenat. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam parlemen dengan alasan tadi itu, memperbagi dari dalam. Naam, allati tahkumu bighairi ma anzalallah, yang berhukum dengan hukum selain hukum-hukum Allah. Na'udzubillah, fasarfum hadza anil aham wastaghillu bima laisa muhimman fi hadhihi dhuruf alqaimatul an. Mereka memalingkan umat dari perkara yang paling penting sehingga mereka terjatuh sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Naam, di kondisi sekarang ini yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Naam, kita lihat bagaimana gerhana ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.